kemudian ikhfa pada mim serta idhar. Kemudian pada halaman 32 kita sebutkan contoh-contoh yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mana mengisyaratkan tentang hukum idhar atau idgham pada selain huruf-huruf nun, lam, dan mim. Ya. Jadi idhar dan idgham itu bisa terjadi pada huruf-huruf semuanya, ya, terkecuali huruf apa? Huruf-huruf tertentu ya, seperti huruf mat. Ya, huruf mat tidak mungkin mengalami idgham. Ya. Baik. Begitu pula huruf hamzah tidak bisa mengalami idgham. Namun secara umum, ya, huruf-huruf lain bisa mengalami idgham, ya, bisa mengalami idgham, bisa mengalami idhar. Ya. Baik. Dan kita sebenarnya telah terbantu dengan tanda-tanda yang jelas, ya, dalam mushaf, ya, mana huruf yang mengalami idhar dan mana yang mengalami idgham. Baik, tanda idhar apa? Huruf setelahnya. Ya. Nah, itu tanda yang paling jelas yang bisa kita dapati untuk membantu kita, ya, membaca hukum idhar atau idgham. Ya. Di dalam buku-buku tajwid diterangkan tentang sebab-sebab idgham. Ya. Jadi di antara sebab idgham adalah kesamaan huruf. Misalnya ada huruf nun sukun bertemu dengan nun. Ya, ini tentu akan menyebabkan idgham. Huruf lam bertemu dengan lam. Ini akan menyebabkan terjadinya idgham. Ya, lam bertemu dengan lam. Begitu pula ba dengan ba. Ini sebab yang pertama, kesamaan huruf. Sebab yang kedua adalah kesamaan makhraj. Kesamaan makhraj. Ya. Kita tahu ada beberapa huruf yang letak makhrajnya sama. Ya. Misalkan dal dengan ta atau ta dengan to. Nah. Bila ada huruf ta sukun, ya, ta sukun bertemu dengan to. Ya. Maka ini terjadi pertemuan dua huruf yang satu makhraj. Ya. Ta sukun bertemu dengan dal. Atau sebaliknya dal bertemu dengan ta. Nah, ini sebab yang kedua dari sebab terjadinya idgham. Kesamaan apa? Makhraj. Beda hurufnya namun makhrajnya sama. Nah, contoh yang lain apa? Ba ketemu mim. Ya. Ba sukun bertemu mim. Ini juga sebab terjadinya idgham karena sama makhraj ba dan mim. Nah. Yang ketiga adalah sebab kedekatan, ya. Makhrajnya sangat dekat atau sifatnya sangat-sangat mirip. Maka ini juga sebab yang ketiga di mana suatu huruf sukun akan diidghamkan pada huruf berikutnya. Nah, namun tanpa kita mengetahui hubungan antar huruf ini hubungan dekat atau hubungan kesamaan makhraj, ya, tanpa kita mengetahui hal itu, selama ada tanda apa idgham, maka kita baca dengan idgham. Ya, kalau disukun ya kita baca dengan idhar. Nah, baik, coba kita baca contoh-contoh di bawah ini dan insyaallah ini kita tuliskan dalam sekian banyak halaman, jadi mulai halaman 32 sampai halaman 40 sekian, 47 ini pembahasan tentang itu. Pembahasan tentang idhar dan idgham pada selain huruf nun, mim, dan lam. Nah, kita baca halaman 32. Falyak اكتب وليملل الذي عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق بقي. فليكتب وليملل الذي عليه الحق نعم. coba kira-kira yang kita bahas kalimat yang mana, huruf yang mana, kalimat yang mana yang sedang kita bahas. Nah, falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq, huruf sukun yang mana yang sedang kita bahas? Apa? Iya. Ba sukun pada kalimat falyaktub, ya. Ba sukun dibaca idhar atau idgham? Idhar, ya. Hah? Idhar, ya, dibaca idhar, dibaca jelas. Setelahnya huruf apa? Wawu, falyaktub wal yumlil. Hubungannya apa ba dengan wawu? Sama-sama makhraj. Sama-sama atau sama dalam makhraj, ba dan wawu. Sama-sama dari bibir. Baik. Ba, coba. Ba. Wa. Sama tidak? Coba dirasakan. Ab. Au. Ya, sama. Sama-sama dari bibir. Ya. Namun ya ternyata walaupun sama makhrajnya tetap kita baca idhar. Ya. Makanya sebab-sebab tadi yang kita sebutkan tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Ini sama makhrajnya berarti harus terjadi idgham. Belum tentu, ya. Namun secara umum memang tadi yang kita sebutkan ada sebab-sebab kenapa terjadi idgham. Nah, dalam hal ini untuk ba sukun bertemu wawu dibaca apa? Idhar atau idgham? Idhar. Tandanya jelas sukun di atas ba. Ayat kedua. Fayuqtal aw yughlib fasawfa nu'tihi ajran. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا طيب. Yang dibahas sukun pada huruf apa? Ba juga. Ba bertemu dengan fa. Ba dan fa hubungannya apa? Hubungannya dekat, ya. Yani ada kedekatan makhraj antara ba dan fa. Namun ternyata kita dapati qiraah kita membaca ba yang bertemu dengan fa dengan jelas. Makanya ada tanda sukun. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan lupa memberikan gunnah yang sempurna. Mim sukun bertemu ba. ولا يغتب بعضكم بعضا بعضكم بعضا. Yang dibahas yang mana? Ba bertemu ba. Nah, jelas kalau sama hurufnya pasti mengalami idgham. Makanya tanda sukun di atas ba yang pertama hilang, kemudian ada tanda tasydid di atas huruf ba yang kedua. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Ya, apa yang dibahas di sini? Ba bertemu dengan ba wal yaktub bainakum, nah, mengalami idgham. Baik. Berikutnya, ya bunayya rkam ma'ana. Ba sukun bertemu mim. Idhar atau idgham? idgham. Ba bertemu mim dibaca idgham. Ba-nya hilang, ya. Lalu masuk ke dalam huruf mim dengan sempurna, gunnahnya juga nampak jelas. Bagaimana bila yang terjadi sebaliknya, mim sukun baru diikuti dengan ba? Hukumnya apa? Idgham tidak? Mim sukun bertemu ba. Idgham atau ikhfa tadi? Kalau idgham, nah coba dilihat baris ketiga halaman 32. Nah, di situ ada huruf mim bertemu ba. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tadi kita baca apa? Idhar atau idgham? Kalau dibaca idgham, ba'dukum ba'dha. Mimnya hilang. Enggak, mimnya tetap ada. Bahkan ditambah ukuran gunnahnya. Nah, jadi kalau mim sukun baru diikuti dengan ba, itu sudah kita bahas tadi. Bacaan apa? Ikhfa Syafawi, ya. Mimnya enggak hilang, melainkan apa? Bertambah ukuran gunnah. Baik, coba ya biar tidak bingung. Lihat baris ketiga, kita ulang lagi dan kita perhatikan mim sukun yang bertemu ba, bagaimana cara membacanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ya. Sekarang bandingkan dengan baris kelima. Ba dulu baru mim. Nah, ini baru idgham, ya. Ba-nya hilang. Ya bunayya irkam ma'ana. Barakallahu fikum.